Yahya, Pasay, Siplo. Kebit betoy yang ulun pegahnyo, ureng yang tamong lem wu bubiri ngencara di lumpat pagu dan hana rot babah pintu, atau ji e rot lain, ureng yang lagenyan pencuri dan perampok. Tema ureng yang ditamong rot babah pintu, yang keh tukang rabe bubiri, yang jaga wu dibuka pintu ke tukang merabenyan, dan bubena bubiri jisetot su urengnyan wate jihoi belatangnyan ngonan masing-masing dan laju jikawai belatangnyan bedebit ulua. Oh kalah mandum bubirinyan jiba ulua, tukang merabenyan jijak liku, dan mandum bubirinyan laju jisetot dilikut sabab jituri su nyang kawai ji. Awaknyan hana jit jisetot ureng lain, menantema jiplung liba urengnyan, sabab hana jituri su nyang kawai ji. Isa gepegah kemisenyan, temak waknyan hana mepumpu maksud ji. Tema isa gepegah si gotu. Kebit betoy nyang ulun pegahnyo, ulun ke pintu ke bubiri, ban mandum nyang teka si golom ulun, nakeh pancuri dan perampo. Tema bubena bubiri, hana jidengo su awaknya. Ulun ke pintu, so nyang tamong urut ulun selamat, jihnyan jitebit tamong dan meteme penaju. Pancuri teka tema jijak cemecu, ke jijak pemate dan ke jiperusak. Tema ulun teka mangat manusia meteme udip-udip yang melimpah ruah. Ulun ke tukang merabe nyangget, tukang merabe nyangget jitembri nyawong ji ke bubiri-bubiri ji. Ureng tung upah nyang kon tukang merabe dan kon tema ureng po mandum bubirinya. Jiplung jitinggai mandum bubiri menyojihnyan jikalon ase serigala nyang teka. Dan bubena bubirinyan laju ditegom ngonji pencebri. Ureng yang tukang upahnyan jiplung sabab urengnyan jimubut ketung upah. Urengnyan hana jipako ke mandum bubirinyan. Ulun ke tukang merabe nyangen saban lagi bapak geturi ulun dan ulun kuturi bapak. Menanci tema ulun kuturi mandum bubiri ulun dan awaknyan pih dituri ulun. Ulun penawate ke belatangnya. Mantong na bubirin yang lain atra ulun, tema hana roh lam kawan bubirinyo. Awaknyan ulun ba dan awaknyan pih jidengo su. Awaknyan mandum tema jid ke saboh kawan dengan sidro tukang merabe. Bapak gegasi ulun sebab ulun pejuk nyawong ulun, kelun trimong lom tema. Hana mesidro pih yang hasi jicok niba ulun. Ulun beri atranyan atuh melake ulun kedro. Ulun na kuasa kelun serah atranyan. Dan na tema kuasa kelun coklom. Nyan tugasnya ulun trimong bak bapak ulun. Sabab isa gepegah menan, urung-urung Yahudi kaji medakwa. Kebit jaitat nyang jepegah. Urung nyan kaji tamong jen. Jih nyan kapungo, kepe guna jih gata dengo nyang jepegah nyan. Tema, nacit yang pegah. Urung nyan ditamong jen, hanajut jimarik lagi nyan. Peke hasil jipebut lejen, urang buta jut jemenging. Di Yerusalem, dumna rakyat ba tengah jima uro raya teresmi rumah ibadat. Bawa tenyan musim sijuk, isa tengah gejak ba serama Nabi Sulaiman lam rumah ibadat nyan. Watenyan, urang-urang Yahudi teka laju mesapat ban silingka isa. Awak nyan jipegah. Sampo an pajan droneh pebiye kamu ragu-ragu. Pegah laju terus terang, menyodroneh bibit raja peselamat. Gejawab le Isa, kalah lun pegah bak gata, tema gata tetap hana tapati. But-but yang ulun pebut atuh nan bapak lun, kajet kebukti ke hai ulun. Gata hana tapati, sabab gata hana roh lam kawan bubiri lun. Bubiri-bubiri ulun, jidengol su ulun. Ulun kuturi awaknyan dan awaknyan disetot ulun. Ulun beri ke awaknyan udip sejati dan kekai. Dan si umu masa awaknyan hana binasa. Hana mesir ropi yang hasil jirpa awaknyan lam jaro ulun. Bapak ulun yang kage beri awaknyan ke ulun. Lebih nibak pemantong. Dan hana mesir ropi yang hasil jirpa awaknyan lam jaro bapak. Ulun ngon bapak nake sa. Banji dengoh habanyan, lajule ureng-ureng Yahudi jicok lom bate jikenek gelawa Isa. Tema isa ge pegah ba awaknya. Gatanyo katanging ulun yang kalau ulun pubut but yang jero. Yang geberi tugah le bapa ubak ulun. Nibak mandum butnya yang toh ke yang jid kesabab getanyo kena rom ulun. Ureng Yahudinya jijawab. Kon sabab but-but drone yang jet yang kamu kena gelawa drone ngon bate. Tema sabab drone ne hujat Allah. Drone sidro manusia. Kena ne pejut drone Allah. Gejawab le Isa. Bukonna tertulis dalam kitab hukum gata. Allah mefirman. Gata na ke ilah. Getanyo ta tepu bahwa pun yang tertulis dalam Alkitab tetap terpeguna si umum masa. Jadi, menye Allah geberi sebutan ilah ke orang yang teremong pun yang gepegah. Pakon gata pegah ulun hujat Allah sabab belum pegah ulun ane Allah. Padahai ulun gepilih le bapak dan geutus lam donyanyo. Menye ulun hanalum pubut-put yang geberi le bapak bek nepatih ke ulun. Tema sabab ulun pubut hainyan patih ke punya ulun pubut. Bah ke gata hana tatim patih ubak ulun. Dengan lagenya gata tetepu dan mupum bapak tetap mesaboh dengan ulun. Dan ulun tetap mesaboh dengan bapak. Awaknya jiusaha lom kena drop Isa. Temagopnya hasil tepusi ni bak awaknya. Isa gegi salom umrandeh krung Yordan. Bak tempat Nabi Yahya ile ge semano. Laju getinggai di sinan. Jai tat-tat urung yang jijak bak gopnyan. Awaknya ji pegah. Nabi Yahya hana gepubut but-but yang ajaib. Tema ban mandum yang gepegah kehai urungnya betul. Dan rametat urung yang nadi sinan mu'iman ubak Isa.